بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عندك يا شفيق قاعدة هي pertama apa nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya husna. Kaidah yang kedua apa, Pak Limbang? Nama-nama Allah itu sebagai nama-nama dan sifat-sifat. Naam, asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsaf. Baik, bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu menunjukkan nama untuk zat Allah Subhanahu wa ta'ala dan menunjukkan sifat-sifat yang terkandung di dalamnya. Baik. Dan pembahasan terakhir kemarin kita mempelajari tentang dalil untuk kaidah tersebut. Apa dalil untuk kaidah ini untuk Abu Zaid? Wahwal ghafuru dzur rahmah. Si pendalilan? Itu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan wa huwal ghafurur rahmah, dia adalah zat yang al-ghafur yang memiliki rahmat, dan dalam ayat yang lain Allah katakan wa huwal ghafurur rahim. Naam. Ar-rahim. Naam, itulah yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di ayat yang lain dengan lafaz dzur rahmah, yaitu zat yang memiliki sifat rahmah. Nah, dalil yang lain indak ya Ja'far? Nah, dalil yang kedua dengan ijma', itu ijma' ahli lughah dan ahli al-'urf. Tapi bahwasanya dalam lughah Arabiyah tidak dikatakan semisal alim kecuali pada yang memiliki ilm. Nah, sami' pada yang memiliki as-sam' dan seterusnya. Nah, firqah yang bertentangan dengan kaidah ini siapa, Ridwan? Mu'tazilah, apa keyakinan mereka? Mereka meyakini nama Allah tapi meniadakan sifatnya. Nah, mereka meyakini nama-nama Allah sekedar lafaz. Nah, tidak meyakini bahwasanya di dalam nama tersebut terkandung sifat. Nah, taib athbatul asma. Nah, mujarradatan anis sifat. Mereka menetapkan nama-nama bagi Allah tapi kosong dari sifat-sifat, itu sekedar lafaz saja. Apa alasan mereka indak ya Abu Sa'id? Alasan mereka? Mereka menetapkan nama-nama, menetapkan sifat-sifat nama Allah itu melazimkan perbilangnya. Nah, mereka mengatakan kalau seandainya pada nama-nama tersebut ditetapkan sifat-sifat, maka ini melazimkan berarti akan apa? Akan berbilangnya apa? Berbilangnya sesuatu yang disembah itu, yang dinamai. Berarti berbilangnya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam keyakinan mereka, dan itu adalah alasan yang sangat lemah. Mereka istilahkan apa? Dalam endak Zakaria. Naam, tayyib. Ana itsbat as-sifat yastalzimu ta'addud al-qudama. Al-qudama jamak dari apa? Apa artinya? Al-qadim. Dan ini istilah ahli kalam ya khanifin. Mereka menamakan Allah Subhanahu wa taala di antaranya dengan Al-Qadim, yaitu zat yang maha terdahulu menurut mereka. Dan Al-Qadim tidak datang dalil sebagai nama. Sehingga Al-Qadim, nah kita tidak menetapkannya sebagai nama karena tidak datang dalil. Juga dikarenakan Al-Qadim memiliki dua kemungkinan. Taib, karena penggunaan Al-Qadim itu untuk sesuatu yang terdahulu secara mutlak, yaitu secara azali, tapi juga digunakan untuk apa? Untuk sesuatu yang mendahului perkara yang lain. Nah, mereka katakan kalau menetapkan sifat berarti apa? Mengharuskan adanya apa? Banyak sesembahan. Karena adanya banyak sifat, nah berarti ada banyak yang disembah. Nah, alasan ini alasan yang sangat lemah. Bagaimana membantahnya, Intan Ahmad? Bagaimana? Dari Al-Quran, alasan ini terbantah. Bagaimana membantah dengan Al-Quran? Bahwasannya dia memiliki sifat-sifat yang banyak kesamaan dengan Allah Zat yang Maha Esa. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang banyak dalam Al-Qur'an, bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha Tunggal. Contohnya ayat-ayat di surat Al-Furud yang disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin di antaranya. Inna batsya rabbika lasyadid, innahu huwa yubdi'u wa yu'id, wa huwal ghafurul wadud, dan seterusnya. Adapun dari sisi akal. Dari sisi akal bagaimana menjawabnya, Ndak ya Abah Suhana? Terus maka tidaklah nama itu bisa wujud adanya kecuali ada nama. Tapi sekarang yang ingin dibantah intinya adalah apa? Kalau menetapkan sifat berarti melazimkan banyaknya sesuatu yang disifati itu. Baik, bagaimana? Namanya suatu nama sesuatu itu diberi nama, maka sesuatu itu enggak akan mungkin ada kecuali dia itu mesti ada sifat padanya. Contohnya bagaimana sesuatu itu disebut apa? Disebut mendengar, disebut apa? Maha mendengar di saat dia tidak bisa mendengar. Maka ini semacam kedustaan belaka. Taim, dan juga melazimkan namanya As-Sami berarti itu ada Al-Hayah, ada sifat hidup, ada juga sifat Al-Wujud dan seterusnya. Nah, yang intinya fanikilah bantahan dari si akal, yaitu bahwasanya sifat-sifat yang ditetapkan yang banyak itu bukanlah apa sesuatu yang terpisah dari mausufnya, dari perkara yang disifati, sehingga tatkala kita menetapkan sifat yang banyak berarti melazimkan banyaknya sesuatu yang disifati. Karena sifat itu adalah apa? Sifat-sifat untuk Nah, sesuatu yang disifati tadi. Jadi dia melekat pada sesuatu yang disifati, bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Nah, dan setiap perkara yang ada mesti di situ ada beberapa sifat. Nah, ini yang kemarin kita berhenti dalam pembahasan di sini. Nah, baik, kita ulangi sekilas, ikhwani fillah. Perkataan Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, wa kullu mawjudin fala budda lahu min ta'addudi sifatih. Ini perkara yang kemarin kita telah ambil untuk membantah pendapat orang-orang Mu'tazilah. Setiap sesuatu yang ada, maka mesti dia itu memiliki sifat yang berbilang, yaitu tidak hanya satu sifat toh, tapi sifatnya banyak. Ya. Fa fihi sifatul wujud. Maka pada al maujud, sesuatu yang ada. Kamu ada tidak, Faisal? Ada. Sesuatu yang ada mesti di situ ada sifatul wujud. Ya, sifat ada. Paham? Sifatul wujud ini sifat yang paling mendasar pada sesuatu yang yang dikatakan ada. Kalau sudah tidak ada sifat wujud, berarti ya tidak ada. Ya kan? Untuk sesuatu yang ada ini saja, afani fillah. Wujudnya ini juga disifati, wujud yang bagaimana? Berarti sifat berikutnya. Wa kaunuhu wajibal wujud aw mungkinal wujud. Kemudian juga mesti di situ ada sifat wujudnya ini bagaimana? Apakah wajibul wujud atau mungkinul wujud? Di sini taib perlu kita baca ta'liq untuk memperjelas, ikhwanul fillah. Bahwasanya al-wujudu qisman. Wujud itu ada dua macam, ikhwanul fillah. Yaitu wajibul wujud dan mumkinul wujud. Fa wajibul wujudi huwa ma lam yusbat bi'adamin wala yalhaquhu fana. Wala yaftakiru ila ghairihi fil ijadi. Yang namanya wajibul wujud, yaitu keberadaan yang tidak diawali dengan ketiadaan. Ya, ketiadaan. Yaitu ada yang tidak diawali dengan kondisi tidak ada, dan juga tidak terkena kematian, serta tidak membutuhkan kepada yang lainnya dalam pengadaan dirinya. Wa huwa wujudullah taala, dan itu adalah wujudullah subhanahu wa taala, yaitu adanya Allah. Adanya Allah ini menurut mereka ini istilah munculnya fanifilah dari munculnya dari ahli kalam. Mereka membagi wujud jadi dua ini. Cuman kita butuh paham. Sehingga ketika mereka menggunakan istilah melemparkan ini, wujudnya wajibul wujud atau mumkinul wujud. Dan mumkinul wujud juga terkadang dikatakan dengan jaizul wujud. Jaizul wujud. Wajibul wujud maksudnya apa? Sesuatu keberadaan yang harus ada. Dan itu adalah adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adanya Allah, keberadaan yang tidak diawali dengan tidak ada, karena adanya Allah adalah azali, tidak berpermulaan, juga abadi, tidak ada akhirnya, dan juga tidak membutuhkan kepada yang lain, karena tidak boleh kita mempertanyakan siapa yang menciptakan Allah. Ini pertanyaan yang muncul dari siapa. Tapi keberadaan Allah tidak membutuhkan kepada yang lain. Ini wajibul wujud namanya. Kemudian yang kedua, mumkinul wujud. Huwa majaza alaihi al-adam wa iftakara ila ghairihi fil adami wa huwa wujudul makhluqati jami'an. Dan mumkinul wujud yaitu apa saja yang memungkinkan ketidakadaannya. Jadi antara ada dan tidak ada itu mungkin. Dia mungkin ada, mungkin tidak ada. Dan adanya dia butuh kepada selainnya, yaitu zat yang mengadakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan ini adalah wujudul makhlukati jami'an, adanya keberadaan semua makhluk-makhluk secara keseluruhan, mereka dinamakan mungkinul wujud. Nah, kalau itu makhluk berarti wujudnya apa? Mungkin. Dan kalau itu Allah Subhanahu wa Ta'ala maka dinamakan apa? Wajibul wujud. Tayyib. Dan perhatikan, nah, tanbih berikutnya, wa taqsimul wujudi ila wajibin wa ila mumkinin man sya'uhul falasifah wa huwa min fi'l ibn Sina wa atba'i kama sarraha bidzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, ini diingat-ingat bahwasanya pembagian wujud menjadi wajibul wujud dan mumkinul wujud ini permulaannya dari orang-orang filsafat ahli kalam, yaitu dari perbuatan Ibnu Sina dan para pengikutnya. Dan Ibnu Sina akhanifil ahli filsafat yang kemudian di sekolah-sekolah mereka dia dikelari dengan apa? Siapa yang pernah sekolah? Bapak cendekia. Bapak apa? Filsafat. Filosofi. Bapak kedokteran Islam. Nah, bapak kedokteran Islam. Padahal dia ikhwani fillah, seorang yang membawa kesesatan yang sangat banyak. Ibnu Sina. Nah. Adapun penjelasan Syekhul Islam sebelumnya itu hampir sama dengan yang disebutkan di atas, cuma dengan kalimat yang lebih habah, lebih pelik untuk dipahami. Ahsan. Jangan dulu, nanti tidak malah ruwet. Taib. Sekarang pahami dulu, wujud ada dua, wajibul wujud dan mungkinul wujud. Ini istilah ahli filsafat. Cuman kita butuh paham. Nah sekarang juga pada sifat wujud tersebut ada sifat berikutnya, bahwasanya wujudnya tersebut wa kaunuhu ainan qaiman bi nafsi aw wasfan bi ghairi. Kemudian wujudnya itu adalah perkara yang berdiri sendiri. Ainan qaiman bi nafsi. Itu sesuatu yang berdiri sendiri atau adanya itu adalah wasfan bi ghairi, sebagai sifat pada perkara yang lain. Sesuatu yang ada ikhwanifillah, itu kemungkinannya ini. Sifatul wujud, adanya sesuatu, dan sesuatu itu umum. Sesuatu itu bisa ada yang sifatnya apa? Wajibul wujud, ada yang mungkinul wujud. Dan juga apa? Sesuatu ini yang ada itu bisa merupakan apa? Ainan qa'iman bi nafsi, yaitu sesuatu yang berdiri sendiri. Atau dia itu merupakan sifat bagi yang lain. Sifat ini. Misalnya, sifat dermawan. Fulan seorang yang dermawan. Ada enggak sifat pada si fulan? Ada penetapan sifat dermawan. Sekarang dermawan ini, apakah itu sesuatu yang berdiri sendiri atau sesuatu yang ada pada perkara lain? Sesuatu yang ada pada perkara lain, yaitu pada si fulan. Makanya tidak boleh kita katakan dermawan itu sendiri, fulan itu sendiri. Nah, tapi adalah dermawan, ini adalah sifat yang ada pada fulan. Demikian pula, nah, seorang yang berilmu. Misalnya fulan seorang yang dermawan, seorang yang berilmu. Nah, seorang yang peka penglihatannya. Ini tiga sifat dalam masalah ini. Nah, apakah ketika kita menetapkan tiga sifat ini menunjukkan yang disifati itu tiga orang? Hah? Alif. Tidak, ya tidak. Tidak. Kenapa? Karena yang kita tetapkan yaitu sifat tadi adalah sesuatu yang merupakan sifat bagi si fulan. Demikian pula evanifillah lah kita terapkan pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala nama Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Al khaliq, al musawwir, al bari. Ini kita tetapkan padanya sifat-sifat dan itu adalah sifat yang kembali kepada satu zat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala rahimahullah. Wa bihadza aidan ulima anna ad-dahra laysa min asma'illahi ta'ala. Li'annahu ismu jamidin la yatadammanu ma'na yalhaquhu bil asma'il husna. Naam. Tapi yulhiquhu ahsan. La yatadammanu ma'na yulhiquhu bil asma'il husna. Dan dengan ini juga diketahui bahwasanya ad-dahr bukan termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bihadza maksudnya apa? Jadi maksud adalah dengan kaidah ini, ya tidak. Dengan kaidah ini bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah a'lamun wa awsaf. Kita ketahui bahwasanya ad-dahr itu bukan nama, bukan nama bagi Allah. Taim. Kenapa? Karena ad-dahru adalah isim jamid yang tidak terkandung di dalamnya makna yang memasukkan dia ke dalam deretan asmaul husna. Sebab asmaul husna harus apa? Berupa isim mushtaq yang bisa ditarik darinya sifat. Taim. Walainnahu ismun lil waqti wa zaman. Dan dikarenakan ad-dahr itu adalah nama untuk waktu dan zaman. Qala Allahu ta'ala an mungkinil ba'thi wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan tentang orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Dalam surat Al-Jathiyah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, waqalu ma hiya illa hayatuna dunya. Mereka mengatakan tidaklah ini kecuali kehidupan dunia saja. Namutu anahya, kami hidup kemudian kami mati. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidaklah menghancurkan kami yaitu menjadikan kami mati kecuali apa? Ya, berjalannya waktu. Dan ini keyakinan orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Nah, demikian pula dalam bahasa kita sekarang orang-orang ateis. Mereka meyakini ya hidup itu ya cuma sekedar perjalanan waktu. Nah, kita hidup, kita mati karena waktunya sudah apa? Sudah habis. Dalam artian yang menjadikan mati ya waktu ini. Perjalanan umur kita. Nah, tidak beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan. Nah, ad-dahr di sini yuriduna mururul layali wal ayyam. Mereka menginginkan dengan ad-dahr maksudnya adalah berjalannya malam-malam dan siang-siang. Ini ad-dahr, berarti ad-dahr waktu atau zaman. Berarti ad-dahr bukanlah nama di antara nama-nama Allah. Kenapa kok seperti ini butuh dibahas? Dikarenakan datang ikhwanillah, datang hadis yang seakan-akan ad-dahr itu adalah nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh kemudian mengatakan setelahnya, fa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam Qala Allah azza wa jalla yu'dhin ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru bi yadil amru uqallibul laila wan nahar. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Naam. Hadis qudsi ikhwan fillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bani Adam telah menyakitiku. Naam. Dia mencela dahar. Naam, mencela dahar. Wa ana ad-dahru, dan aku adalah ad-dahr. Ini wa ana ad-dahru. Ini kalau kita maknakan naam tayyib dengan makna ini, sehingga apa? Seakan-akan ad-dahr adalah nama di antara nama-nama Allah. Tayyib. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ana ad-dahr. Cuman naam dalam kalimat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan biyadil amr uqallibul laila wan nahar. Berarti maksudnya, dan aku adalah zat yang telah apa? Menciptakan naam dan mengatur waktu itu. Di tanganku perkara naam secara keseluruhan, aku balikkan naam malam dan siang. Yaitu aku naam yang mengatur perjalanan waktu. Sehingga tatkala anak Adam mereka mencela waktu. Tayyib, mencela waktu, mencela masa. Maka ini pada hakikatnya adalah apa? Celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Tayyib. Nah, dalam hadis ini, naam. Tayyib. Wa nasu fi hadzal hadits ala qaulain. Nah, manusia dalam mensikapi dua hadis ini terbagi menjadi dua pendapat. Yang pertama, qaulu Abi Ubaid wa aktsaril ulama anna hadzal hadits kharaja kalaman fihi li raddi ma yaquluhu ahlul jahiliyah. Tayyib. Perkataan Nabi Ubaid dan kebanyakan para ulama bahwasanya hadis ini, nah, perkataan tersebut naam keluar untuk membantah apa yang dikatakan oleh ahli jahiliyah, bahwasanya naam tayyib mereka dan orang-orang yang mencela dahar, mencela masa dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala naam katakan demikian, yu'dhin ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa 'ala ad-dahr bi yadil amr uqallibul laila wan nahar. Tayyib. Kemudian yang kedua, qaulu Nu'aim bin Hammad wa ta'ifatin min ahli al-hadith wa ta'ifatin min as-sufiyyah anna ad-dahra min asma'illah. Baik, berarti di sini naam memang ada khanifillah sederetan mereka-mereka yang menetapkan ad-dahr sebagai nama bagi Allah. Makanya kita butuh di sini apa? Mengetahui naam yang sahih. Naam. Nah, kita bisa mengetahui nama yang sahih dengan kaidah bahwasanya dahar bukan nama di antara nama-nama Allah. Di antara yang menetapkan itu nama Nu'aim bin Hammad. Kemudian sekelompok dari kalangan ahli hadis dan orang-orang sufi. Juga di antara yang menetapkan Ikhwan fillah Ibnu Hazm rahimahullah. Nah, dan makna ad-dahar menurut mereka adalah al-qadim al-azali, yaitu zat yang maha terdahulu, yang tidak berpemulaan. Nah, al-qadim al-azali. Taib. Al-makna sahih innamal mutanaza' fihi kaunuhu yusamma dahran. Wa bi kulli halin faqad ajma'a al-muslimuna wa huwa mimma 'ulima bil 'aql as-sari anna Allah subhanahu wa ta'ala laysa huwa ad-dahru alladhi huwa zaman. Tayyib. Dan makna ikhwani fillah, dari si makna memang na'am hadis ikhwani fillah menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang apa? Yang na'am mengatur perjalanan waktu, dialah yang menciptakannya. Tayyib. Demikian pula Allah adalah zat yang maha terdahulu yang tidak berpermulaan. Cuman yang diperselisihkan di sini, naam yaitu apakah Allah Subhanahu wa taala dinamakan dengan dahar di situ. Tayib. Cuman nah ketika ad-dahar mereka maknakan apa? Al-qadim al-azali. Maknanya berarti benar atau salah? Hah? Kalau yang diinginkan makna al-qadim al-azali berarti dari si makna al-qadim al-azali memang itu adalah nah sesuatu yang merupakan sifat bagi Allah, yaitu zat yang maha terdahulu yang tidak berpermulaan. Cuman sekarang yang kita perselisihkan adalah apakah dahar itu nama? Naam. Tayib. Nah, kesimpulannya afani fillah. Naam, kaum muslimin telah bersepakat dan ini hal yang diketahui naam dengan akal yang sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukankah ad-dahar yang itu bermakna zaman. Paham? Itu ijma', semuanya sepakat kalau ad-dahar itu naam tayib apabila dimaknai zaman maka jelas itu bukan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Maka dari kalangan ulama ahli hadis akhwani fillah yang mereka menetapkan nama ad-dahar bagi Allah, mereka naam tidak memaknakan ad-dahar itu adalah zaman. Paham? Adalah zaman. Ini tidak akan mereka tetapkan kalau makna tersebut. Makanya mereka nah menetapkan makna yang lain di antaranya tadi. Oh, makna dahar adalah yang dimaksud di sini al-qadim al-azali. Kenapa kok mereka menetapkan nama tersebut? Dikarenakan jelas bentuknya apa? Mubtada khabar wa ana ad-dahru. Paham? Di sinilah na'am asal khilaf di kalangan na'am ulama ahli hadis dalam memahami. Qala Abu Ya'la ilam anna Abu Bakar al-Khallal qala akhbarani na'am Bishr ibn Musa al-Asadi qala sa'altu Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal anid dahar falam yujibni fihi fi syai'in. Imam Ahmad saja akhani fila na'am berani menjawab dalam masalah ini. Na'am tayyib. Ketika Abu Ya'la meriwayatkan na'am dari Abu Bakar ibn Khallal, nah, beliau memiliki kitab As-Sunnah yang dikenal dengan As-Sunnah Dil-Khalal. Di situ nah, penjelasan tentang nah, fatwa-fatwa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala khanifina dalam permasalahan akidah. Beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepadaku Bishr ibn Musa al-Asadi. Dia mengatakan aku bertanya kepada Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal tentang ad-dahar. Kemudian beliau tidak menjawabku dengan sesuatu apapun, tidak dijawab. Nah, ini Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang dikenal apa? Kekokohan dalam akidahnya. Nah, qala al-qadhi wa zahiru hadha anna Ahmad tawakafa anil akhdi bi zahiril hadith. Dan zahir dari perkara ini bahwasanya Imam Ahmad tawakuf dari mengambil zahirul hadith. Karena zahirul hadith apa yang nampak. Nah, pertama kan ketika kita nah membaca wa ana dahru apa-apa Zain? Bahwasanya ad-dahru itu nama. Nah, bahwasanya ad-dahru itu nama. Nah, ini zahir yang nampak. Cuman nah Imam Ahmad tawakkuf dari sini untuk mengambil zahir tersebut. Kenapa? Karena nah ad-dahr adalah isim jamid. Bagaimana ini bisa sebagai nama? Demikian. Tayyib. Dan dengan kaidah yang nah kita pelajari ini maka jelas nah ad-dahar bukan termasuk nama di antara nama-nama Allah. Sebagaimana penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin berikutnya. Falyadullu ala anna ad-dahra min asma'illahi ta'ala wa dhalika anna alladhina yasubbu ad-dahra innama yuriduna az-zaman alladhi huwa mahallul hawadith. Naam. Maka naam hadis ini tidaklah menunjukkan bahwasannya dahar itu termasuk di antara nama-nama Allah. Yang demikian itu kenapa? Yang demikian itu kita ketahui bahwa naam orang-orang yang mencela dahar, yang mencela dahar dalam hadis kan yudzini ibnu Adam yasubud dahra wa ana dahru. Orang-orang yang mencela dahar, mencela zaman, mereka hanyalah menginginkan dengan celaan itu adalah zaman, waktu. Nah, tayin yang ini merupakan mahallul hawadith, tempat terjadinya segala sesuatu. Nah, hari ini hari buruk. Nah, siang ini siang naas. Malam ini malam yang jelek. Ini apa? Celaan-celaan terhadap waktu, celaan terhadap zaman. Khanifillah, hukumnya bagaimana? Irbad. Hah? Terlarang. Ya kan? Tidak boleh. Nah, kita mencela waktu, khanifillah. Dengan mengatakan ini hari buruk. Ini hari naas. Ini tidak boleh. Dengan maksud mencela waktu. Sehingga kalau kita tahu bahwasannya dimaksud oleh orang-orang jahiliyah tersebut adalah apa? Waktu, maka tidak boleh muncul dalam benak kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah waktu itu sendiri. Maka ini jelas tidak benar dan menyelisih ijma kaum muslimin. Naam. Qala la yuriduna Allah ta'ala. Mereka tidak menginginkan dengan jalan itu Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu ma'na qawlihi wa anaddaharu ma fassarahu biqawlihi biyadil amr uqallibul layla wa nahar. Sehingga makna perkataan Nabi SAW wa anaddaharu, yaitu yang beliau tafsirkan dengan sabdanya biyadil amr uqallibul layla wa nahar, di tanganku lah perkara secara keseluruhan, aku membolak-balikkan malam dan siang. Fahuwa subhanahu khaliqud dahr wa ma fi. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan ad-dahr, menciptakan masa, menciptakan waktu dan apa saja yang ada padanya. Wa qad bayyana annahu yuqallibul laila wan nahar wa huma ad-dahr. Dan Allah telah menjelaskan bahwasanya dialah yang membolak-balikkan malam dan siang, dan keduanya adalah bagian dari masa, ya, malam dan siang itu adalah masa itu sendiri. Wala yumkinu an yakuna al-muqallib bi kasril lam huwa al-muqallab bi fathiha. Maka apa? Naam, tidak akan mungkin. Naam. Taib Allah Subhanahu wa taala itu, naam. Taib. Tidak akan mungkin sesuatu itu secara bersamaan, khanifillah, dia itu muqallib yang apa? Yang membolak-balikkan. Bersamaan dengan juga apa, dia adalah mukallab yang dibolak-balikkan. Paham di sini? Saya ulangi. Wala yumkinu an yakunal mukallib huwal mukallab. Di sini di dalam kurung bikasril lam untuk mukallib, untuk membedakan dengan setelahnya agar tidak salah dalam membaca. Ya tidak mungkin, ya khanifillah. Yang membolak-balikkan, dia itu sendiri yang dibolak-balikkan, bisa tidak? Nah, tidak mungkin, secara akal tidak mungkin. Kalau dikatakan wa ana dahru biyadil amr uqallibul laila wan nahar, padahal laila wan nahar itu adalah dahar. Nah, kalau kita katakan Allah itu dahar, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau demikian berarti al-muqallib adalah muqallab. Paham? Nah, babi hadza tabayyana annahu yamtani'u an yakuna dahru fi hadzal haditsi muradan bihi Allah ta'ala. Nah, maka dengan ini jelaslah bahwasanya merupakan perkara yang tidak mungkin, yamtani', perkara yang tidak mungkin, perkara yang terlarang sama. Untuk apa dikatakan bahwasanya dahar dalam hadis ini yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mungkin. Kenapa? Nah, ada beberapa hal daim yang telah dijelaskan tadi. Yang pertama, alhamdulillah, ini kesimpulannya, tidak mungkin bahwasanya ad-dahr dalam hadits ini adalah nama bagi Allah. Kenapa? Yang pertama, karena ad-dahr adalah isim jamid, isim jamid. Nah, yang tidak terkandung di dalamnya makna yang memasuk, yang sehingga dengannya bisa dimasukkan ke dalam asmaul husna. Sebab apa? Dalam Asma'ul Husna itu harus terkandung nama. Nah, yang padanya ditetapkan sifat-sifat yang sempurna. Kemudian yang kedua, dalam hadis wa ana ad-dahru uqallibul biyadil amr uqallibul laila wan nahar. Kalau kita tetapkan namdar sebagai nama, maka apa? Ini akan melazimkan bahwasanya na'am al-mukallim huwal mukallam. Melazimkan bahwasanya yang membolak-balikkan dialah yang dibolak-balikkan. Tentunya ini perkara yang tidak mungkin. Taim. Kemudian yang ketiga, fanihillah, bahwasanya dimaksud na'am di dalam hadis ini, yudhir ibnu Adam yasubud dahra. Na'am, anak Adam menyakitiku. Mereka mencela ad-dahar. Yang dimaksud adalah mereka mencela zaman, bukan mencela Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya ad-dahar yang dimaksud bukanlah na'am Allah Subhanahu wa taala, tapi masa yang itu adalah salah satu dari ciptaan Allah. Dengan tiga ini akan ifla semoga jelas. Nah, ini kesimpulan yang dipetik dari penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, adapun mengenai hukum mencela dahar khanifillah, nah, ini ada dua kemungkinan hukum sebagaimana dalam tambahan faedah di catatan kaki halaman 35. Hukum sabit dahar kalam nul qayyim fasabud dahar dairun baina amrayni la budda lahu min ahadihima. Seorang yang mencela dahar itu berputar pada dua perkara. Nah, mesti dalam dia berada pada salah satu dari keduanya. Imma sabbuhu lillah awi syirku bih. Naam. Taib, kemungkinannya afani billah dia mencela naam kepada Allah atau naam menyekutukan Allah. Naam. Ini mesti seorang yang mencela masa kemungkinannya itu celaannya itu sampai kepada Allah atau dia menyekutukan Allah. Fa innahu idza taqada anna ad-dahra fa'ilun ma Allah fa huwa musyrik. Sebab seandainya dia berkeyakinan nah bahwasanya dahar masa itu adalah fa'ilun ma Allah, yaitu sesuatu yang melakukan nah dan menetapkan kejadian-kejadian yang ada di muka bumi bersamaan dengan Allah, maka dia musyrik dari sisi apa? Rububiyah atau uluhiyah? Dari sisi apa, Arin? Rububiyah, jelas. Karena dia berkeyakinan ad-dahr itu yang menetapkan na'am musibah-musibah, menetapkan kejadian-kejadian. Jelas, dia musyrik. Wa in taqada anna Allah wahdahu huwa alladhi fa'ala dhalik wa huwa yasubbu man fa'ala faqad sabba Allah. Naam. Dan apabila dia berkeyakinan bahwasanya nah, Allah Subhanahu wa taala dialah yang menetapkan hal itu. Bahwasanya kejadian yang ada di muka bumi keseluruhan adalah ketetapan Allah. Kemudian dia mencela nah, salah satu dari ketetapan Allah. Maka berarti dia juga celaan tersebut sampai kepada zat yang apa? Yang menetapkannya, ya tidak? Ketika dia mencela masa, mencela siang, mencela malam, maka faqad sabballah, maka sungguh dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Sehingga na'am sabud dahar afani fillah, mencela ad-dahar ini perkara yang na'am kemungkaran yang besar. Karena antara musyrik dan celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzadu 'ala ma dzakara Ibnu Al-Qayyim an yuqal anna minhu ma huwa muharram. Kemudian kemungkinan yang ketiga ditambahkan di sini oleh Syekhuna Kamal Al-Adani hafizahullahu taala atau rahimahullahu taala. Ditambahkan dari yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim kemungkinan yang ketiga, yaitu di antara hukum mencela dahar itu ada yang muharram. Yaitu wa huwa sabbu tasakhutin wa tadjurin lil qadar. Yaitu celaan dikarenakan apa? Ketidakterimaan dengan takdir. Jengkel. Yaitu celaan karena kejengkelan. Bukan maksudnya mencela Allah, bukan, tapi karena saking jengkelnya. Ungkapan kekesalan terhadap takdir yang ada pada dirinya. Fahadha muharram, dan ini hukumnya haram. Waqad yakunu jaizan idza kana min babil akhbar. Kemudian kemungkinan yang keempat, asan fahadha muharram, ini di titik akhirnya. Tanda di titik di situ. Kemudian waqad yakunu jaizan, dan terkadang hukumnya boleh Idza kana min babil ikhbar, apabila nah dia mengucapkannya hanya sekedar bentuk pengkhabaran, khanifillah. Walaupun na'am seakan-akan na'am lafadznya lafadz celaan. Tapi di na'am diungkapkan hanya sekedar pengkhabaran. Hari ini panas. Na'am hari ini masya Allah na'am tayyib banyak na'am musibah dan seterusnya. Sebagai bentuk pengkhabaran, bukan apa celaan atau kemarahan, maka ini nah hukumnya boleh. Qaulihi ta'ala yauman abusan. Kemudian juga yauman nahsin mustamir. Nah, fi yaumin nahsin mustamir. Yaum hari naas. Tapi sekedar apa? Sekedar pengkhabaran saja. Nah. Seperti misalnya kita mengatakan ya hari ini panas, hari ini gerah sekali. Nah, hari ini nah udaranya dok enggak nyaman di tubuh. Nah, dan seterusnya, sekedar pengkhabaran. Bukan celaan, maka ini boleh-boleh saja. Berarti kesimpulannya celaan terhadap dahar ada 4 perincian ya khanifina. Nah, itu celaan kepada Allah dan ini kufur atau kesyirikan atau sesuatu yang muharram atau sesuatu yang diperbolehkan apabila hanya sekedar pengkhabaran. Naam. Tidak ada celaan padanya. Naam. Dengan ini kita selesai dari kaidah yang kedua, diingat-ingat akhwatillah dipahami dengan baik. Barakallahu fiikum, nakta bi hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.